Ayo no. Pucet tau ora dandan no. Ada panco turu buat teman-teman Putra Bali semuanya. Pak Bayu saya. Oh ya, Pak Bayu. Kakaknya Mas Anies Kipli.